إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita. Sungguh begitu banyak dan betapa besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak dan besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga untuk sekedar menghitungnya saja kita sudah tidak mampu melakukannya. Baik itu nikmat duniawi, terlebih nikmat agama. Karena ulama kita menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba bisa merupakan nikmat duniawi seperti kesehatan, waktu luang, kekayaan, kecukupan rizki. Demikian pula pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, rumah dan kendaraan, kedudukan dan jabatan, semua ini adalah nikmat yang sifatnya duniawi. Nikmat yang Allah berikan bukan saja kepada kaum mukminin, tetapi juga diberikan kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, apabila Allah berikan kepada seseorang nikmat duniawi, itu tidak sedikit pun sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya atau tanda Allah menginginkan kebaikan baginya. Oleh karena itu, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat agama, yaitu nikmat iman dan takwa, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita senantiasa beriman dan beramal saleh, melakukan amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar di dalam kehidupan seorang hamba. Jangankan seluruh bentuk ibadah dan keimanan kepada Allah, satu ibadah saja yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Melakukan salat dua rakaat, salat sunnah sebelum melakukan salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat sunnah dua rakaat yang kita kerjakan sebelum melakukan salat wajib subuh, lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dunia dan isinya. Yaitu lebih baik dari seluruh kenikmatan dan kemewahan dunia ini. Itu baru salat sunnahnya, terlebih lagi salat wajibnya ataupun amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita sadari, baru saja kita melewati satu bulan yang sangat mulia, bulan ibadah, bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kenikmatannya yang terbesar kepada kita, yaitu taufik dan hidayah dari Allah. Kita dimampukan untuk melakukan sejumlah amal-amal saleh, di antaranya berpuasa Ramadan, puasa wajib yang mungkin di luar bulan Ramadan. Untuk melakukan puasa sunnah begitu sulit kita kerjakan, tetapi subhanallah, selama bulan Ramadan dengan mudahnya, satu bulan penuh kita dapat melakukan ibadah puasa. Tidak lain, itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian pula melakukan salat malam, melakukan salat tarawih, di mana di luar bulan Ramadan betapa sulitnya kita melakukan salat malam, selain salat yang sudah diwajibkan atas kita. Tetapi masya Allah, di bulan Ramadan Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kekuatan untuk dapat melakukan salat tarawih. Demikian pula di luar bulan Ramadan, lisan kita sulit dijaga, bahkan terkadang na'udzubillah kita makan makanan yang haram. Tetapi di bulan Ramadan Allah memberikan taufik kepada kita, dengan berpuasa kita menjaga lisan, kita menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Bahkan orang-orang yang katanya gak bisa meninggalkan rokok, buktinya di bulan Ramadan sehari penuh dia bisa tahan tidak merokok. Dan merokok itu hukumnya haram, sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Adapun dahulu ulama mengatakan rokok itu makruh karena dulu belum terbukti dan belum tersingkap seperti saat ini bahaya-bahaya yang terkandung pada rokok. Makanya ulama dulu mengatakan makruh. Tetapi sekarang setelah tersingkap betapa besar bahaya yang terkandung pada rokok, bukan saja bahaya untuk yang menghisapnya, tetapi bahaya bagi orang lain. Dan ini adalah termasuk dosa besar apabila membahayakan orang lain, karena perbuatan zalim itu adalah dosa besar. Maka ulama kemudian memfatwakan hukumnya haram. Dengan mudahnya, walhamdulillah, selama kita berpuasa Allah berikan kita kemampuan untuk tidak merokok. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, apakah setelah berlalu bulan Ramadan maka kita sudah tidak beribadah kepada Allah, kita tinggalkan ibadah-ibadah kepadanya? Tentunya tidak demikian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Inilah waktu kita beribadah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, Tetapi sepanjang hayat kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu satu keyakinan, yaitu kematian yang kita tidak mungkin lari daripadanya. Makanya Allah berpesan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraqta fansab, apabila kamu telah selesai melakukan satu amalan, maka bersemangatlah lagi untuk melakukan amalan yang lain. Inilah yang diperintahkan kepada kita. Setelah berlalu bulan Ramadan, setelah berlalu bulan ibadah, bukan berarti ibadah kita selesai, bukan berarti kita melemah semangat untuk melakukan amal-amal soleh, tetapi sebaliknya harus lebih bersemangat di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut. Oleh karena itu, yang pertama harus kita ingat, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan, semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah sadari ini adalah sebuah kenikmatan, bahkan kenikmatan terbesar dalam kehidupan kita, maka sudah sepatutnya setelah bulan Ramadan ini yang kita lakukan adalah mensyukuri kenikmatan tersebut. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, setelah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Allah ingatkan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bulan Ramadan, yakni berpuasa penuh di bulan tersebut, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama harusnya kita lakukan setelah berlalu bulan Ramadan. Kita syukuri segenap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang sifatnya duniawi, limpahan rizki, anugerah dan karunia yang sifatnya duniawi yang Allah curahkan kepada kita, dan yang lebih besar lagi, yang lebih patut untuk kita syukuri adalah nikmat ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita selama bulan Ramadan. Adalah nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita. Inilah nikmat terbesar yang mesti kita syukuri. Walaupun sesungguhnya pada hakikatnya manusia tidaklah akan sanggup untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu bersyukur, itu pun adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemampuan seseorang untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu juga sebuah kenikmatan yang membutuhkan kesyukuran yang berikutnya. Kesyukuran yang berikutnya juga sebuah kenikmatan yang juga membutuhkan kesyukuran berikutnya lagi. Demikian seterusnya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, wa haqiqatu syukur al-i'tiraf bil ajzi anis syukur. Hakikat kesyukuran itu adalah pengakuan seorang hamba, pengakuan seorang hamba, kesadaran diri seorang hamba bahwasannya dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kesyukuran. Sehingga kalau seseorang menyadari hal ini, mengapa kemudian dia berani melakukan perbuatan dosa, sementara untuk bersyukur saja dia belum mampu? Untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia belum mampu melakukannya. Tetapi kenapa dia sudah berani memperbanyak dosa? Mengapa dia sudah berani membalas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ulama dahulu mengingatkan, jangan kamu lihat besar atau kecilnya perbuatan dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, yaitu kepada Allah yang selalu mencurahkan kenikmatan kepadamu, kepada Allah yang selalu memberikan kemampuan kepadamu untuk beribadah kepadanya. Kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, tidak lain semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulallah ma sallaina wala sumna wala tasaddaqna." Kalau Allah bukan karena Allah, tidaklah kita dapat melakukan salat. Tidaklah kita dapat berpuasa, tidak pula bersedekah. Maka hendaklah kita senantiasa syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu kita ingat, andaikan kita bersyukur pun, maka kesyukuran kita tidak akan pernah menyamai segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu nikmat yang terbesar di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, harus selalu kita camkan dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena segenap amal saleh yang kita kerjakan, tetapi semua karena rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhilu ahadukum amaluhu al-jannah." Tidaklah seorang dari kalian yang amalnya dapat memasukkannya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Tidak, apakah tidak pula engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wala ana illa ayyatagammadani Rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin." Tidak pula aku, tidak juga aku akan masuk surga karena amalanku, tetapi aku masuk surga karena Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Inilah yang selalu kita harapkan. Maka jangan pernah kita merasa sombong, jangan pernah kita merasa kagum dengan sedikit amalan yang kita kerjakan. Oleh karenanya, kalau kita menyadari ini, kita menyadari kelemahan kita, kita menyadari ibadah-ibadah kita yang begitu sedikit, yang tidak akan pernah menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kesadaran ini akan menghalangi kita insyaAllah untuk berbuat maksiat kepadanya. Maka ini yang pertama yang kita lakukan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan hakikat orang yang bersyukur adalah yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Sesungguhnya generasi as-salafus salih, generasi pendahulu umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah kita tidak ragukan lagi ibadah mereka. Ibadah mereka tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun setelahnya. Ibadah mereka yang paling hebat. Tetapi bagaimanakah keadaan mereka setelah bulan Ramadan? Di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadah kepada Allah, terutama di 10 malam yang terakhir. Seperti disebutkan di dalam banyak hadis, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lainnya. Demikian pula, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, "Ahya lailahu wa shadda mi'zarahu wa aykada ahlahu." Beliau menghidupkan malamnya, yaitu beribadah. Bahkan dikatakan para ulama, beliau tidak tidur atau tidur sedikit sekali. Demikian pula beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yakni tidak berhubungan suami istri. Dan juga beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam tersebut. Kemudian, apa yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan? Apakah mereka berbangga bahwa mereka telah mampu beribadah begitu banyak di bulan Ramadan? Tidak jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah bulan Ramadan dalam keadaan harap-harap cemas, mengharapkan agar semua ibadah yang telah mereka kerjakan, terutama di bulan Ramadan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cemas, takut, khawatir, jangan sampai ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, padahal di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh. Begitu hebat ibadah mereka di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan, di luar bulan Ramadan beliau biasa membaca Al-Quran sebanyak satu hari sekali khatam. Jadi sebulan 30 kali khatam. Di bulan Ramadan beliau tingkatkan lagi, setiap hari 2 kali khatam Al-Quran. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, apabila di luar bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran 7 hari sekali khatam. Setelah masuk bulan Ramadan 3 hari sekali khatam. Setelah masuk 10 hari yang terakhir, sehari sekali beliau khatam Al-Quranul Karim. Bersamaan dengan itu, setelah bulan Ramadan mereka dalam keadaan harap-harap cemas, takut, jangan-jangan ibadah yang mereka kerjakan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kehidupan seorang mukmin. Jangan berbangga dengan ibadah yang dia kerjakan, jangan pula melupakan ibadah-ibadah, tetapi hendaklah dia senantiasa beribadah kepada Allah dalam keadaan harap-harap cemas. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, yaitu para nabi dan rasul, Nabi Isa alaihissalam yang mereka persekutukan dengan Allah, demikian pula para nabi yang lain dan orang-orang saleh, justru mereka sendiri beribadah kepada Allah, mereka berlomba-lomba untuk mencari satu bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dalam keadaan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Demikianlah, harap dan takut. Demikian pula ketika Allah mensifatkan tentang kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Malam-malam mereka diisi dengan ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan harap-harap cemas. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa kulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, yang telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, dalam keadaan hati mereka merasa takut bahwasannya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah mengabarkan tentang sekelompok manusia. Mereka telah melakukan satu amalan dalam keadaan mereka sangat takut, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka melakukan satu amalan dalam keadaan mereka sangat takut kepada Allah. Sekilas kalau kita perhatikan ayat ini, mungkin mereka adalah orang yang berbuat dosa sehingga mereka takut kepada Allah, padahal mereka sudah melakukan satu amalan. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa kulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan tersebut sedangkan hati mereka merasa takut, huwallazi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullaha azza wa jalla. Apakah yang dimaksudkan bahwa dia itu adalah orang yang mencuri ataupun berzina ataupun minum khamar sehingga dia takut kepada Allah? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Abi Bakar. Tidak, wahai anaknya Abu Bakar. Ya binta Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafullaha azza wa jalla. Tetapi orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang melakukan salat, berpuasa dan bersedekah dalam keadaan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat kaum mukminin. Jangankan ketika melakukan dosa, ketika melakukan amal-amal saleh sekalipun mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan ini. Kita berharap-harap cemas, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh ada dari kita yang berani memastikan bahwa ibadahnya sudah pasti diterima, apalagi sampai berani mengatakan sudah kembali kepada fitrah, sudah kembali suci, tidak ada dosa lagi, sehingga tidak apa-apa berbuat dosa nanti bulan Ramadan tahun yang akan datang insyaallah akan terhapus lagi. Padahal tidak ada satupun yang bisa menjamin amal ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun masih merasa takut amal ibadah mereka akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya syaitan akan terus berusaha menjerumuskan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin selama bulan Ramadan dengan taufik dari Allah kita telah diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Selama bulan Ramadan kita melakukan salat 5 waktu, bahkan melakukannya secara berjamaah. Di bulan Ramadan kita menjaga tutur kata kita, tidak menyakiti hati orang lain, tidak mengucapkan ucapan yang haram, karena kita tahu kita sedang berpuasa, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Namun syaitan tidak akan pernah berdiam diri, tidak akan pernah beristirahat. Dia akan terus berusaha dengan segala macam cara untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dia telah berjanji kepada Allah, dia telah bersumpah untuk mendatangi kita dari arah depan maupun belakang, dari kiri maupun kanan, demi menghalangi kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ini janji syaitan, ini sumpah syaitan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan kasih sayangnya mensyariatkan kepada kita sejumlah ibadah demi membentengi diri kita dari syaitan. Inilah hikmah terbesar ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya Allah menyatakan la'allakum tattaqun kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketakwaan inilah yang membentengi diri seorang mukmin dari godaan-godaan syaitan. Inilah yang menguatkan diri seorang mukmin dari dorongan-dorongan hawa nafsu, sehingga dia semakin kokoh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya berhasil atau tidaknya puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sekarang saatnya kita akan lihat apakah kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah atau sama saja, atau bahkan kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kita sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Sekaranglah saatnya kita melihat apakah diri kita semakin bertakwa kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya atau tidak. Kalau tidak, berarti kita telah gagal, kita tidak sukses, kita tidak berhasil melalui pendidikan di dalam bulan Ramadan, yaitu di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan. Makanya jemaah sekalian, di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, setelah bulan Ramadan kita disyariatkan untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun. Inilah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di antara benteng yang Allah syariatkan kepada kita untuk menjaga kita dari godaan syaitan, kita masih diperintahkan untuk terus beribadah kepada Allah. Apakah solat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya, demikian pula berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Dan puasa ini jamaah sekalian sudah bisa kita kerjakan sejak tanggal 2 Syawal, yakni sehari setelah Idul Fitri, karena Idul Fitri itu hukumnya haram kita berpuasa. Jadi mulainya pada tanggal 2 Syawal sampai berakhir bulan Syawal. Dan bulan Syawal itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Karena bulan Islam hanya ada dua kemungkinan, 29 atau 30. Dan boleh kita kerjakan secara berurutan ataupun kita kerjakan secara terpisah, tidak ada masalah. Yang penting kita kerjakan selama bulan Syawal. Namun dianjurkan untuk kita bersegera, kita cepat menyelesaikan agar kita mendapatkan kebaikan lebih cepat lagi. Namun kalau seseorang masih memiliki hutang puasa, memiliki hutang puasa wajib selama bulan Ramadan, misalkan karena pernah melakukan safar atau karena sakit, hendaklah terlebih dahulu dia mengqadha puasanya, membayar hutang puasanya, kemudian baru mulai berpuasa Syawal. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa berpuasa Ramadan, artinya dia sudah berpuasa Ramadan sebulan penuh. Kalau masih ada sisa hutangnya, berarti dia belum dikatakan berpuasa selama sebulan penuh. Baru kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikianlah disyariatkan kepada kita sejumlah ibadah-ibadah. Dan nanti akan datang bulan-bulan yang lain. Ada juga ibadah-ibadah khusus bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada ibadah haji dan juga ibadah puasa-puasa sunnah. Banyak sekali terkandung padanya. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya, semua itu tidak lain dalam rangka agar kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang semakin takwa kepadanya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diterima amal-amal kita. Karena Allah menyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Allah hanyalah menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.